belum sujud sahwi, ya, maka ketika dia masih ada di masjid maka dia sujud sahwi. Tetapi ketika telah keluar masjid, ya, na'am, wa talal fasl, dan telah na'am panjang waktunya, ya, maka dia tidak melakukan sujud sahwi. Na'am. Jika tadi lupa, tidak melakukan sujud sahwi. Taib. Kemudian juga masalah bagaimana kalau tidak melakukan sujud sahwi, ya, sengaja. Nah, kalau tadi kan lupa masalahnya, maka dirinci. Kalau sudah lama waktunya, ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau na'am belum lama waktunya, maka dia melakukan sujud sahwi. Nah, dikatakan lama tidaknya tadi dengan na'am sudah keluar masjid atau belum keluar masjid. Kemudian sekarang dia sengaja tidak melakukan sujud sahwi, padahal dia lupa dalam sholatnya. Misalkan lupa enggak tasyahud awal. Nah, langsung berdiri tidak melakukan tasyahud awal. Kemudian di akhir sholat sengaja dia enggak mau sujud sahwi. Maka bagaimana hukumnya? Apakah sholatnya sah? Apakah sholatnya batal? Nah, ikhtalafu fi dzalik, para ulama berselisih dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sholatnya batal. Karena dia meninggalkan wajib-wajib sholat secara sengaja. Nah. Taib. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya, karena sengaja meninggalkan satu kewajiban sholat. Atau salah satu wajib-wajib sholat. Nah. Taib. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat sholatnya sah. Nah, sholatnya sah-sah saja. Hanya saja dia berdosa karena telah melakukan na'am atau karena telah meninggalkan salah satu wajib-wajib sholat, yaitu sujud sahwi. Nah, dia berdosa tetapi sholatnya sah. Nah, karena yang dia tinggalkan adalah wajib-wajib sholat, bukan rukun sholat. Nah, kalau yang ditinggalkan rukun sholat, maka tidak sah sholatnya. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Sebagian para ulama merinci, ada yang merinci seperti ini. Kalau sujud sahwinya itu adalah sujud sahwi yang mestinya dilakukan sebelum salam, maka jika ditinggalkan sujud sahwinya berarti sholatnya batal. Jika sengaja tidak sujud sahwi berarti sholatnya batal. Dan jika sujud sahwinya itu adalah yang mestinya dilakukan setelah salam, kemudian dia sengaja gak mau sujud sahwi, berarti na'am sholatnya tetap sah, ya, tidak batal, ya, tetapi dia berdosa karena meninggalkan salah satu wajib-wajib sholat. Taib, sebagian merinci seperti ini, ya. Mereka yang merinci seperti ini adalah para ulama yang berpendapat tentang letak sujud sahwi, ya. Jika ada kekurangan di dalam sholat, ya, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Dan jika ada kelebihan di dalam sholat, ya, berarti sujud sahwinya setelah salam. Nah, para ulama yang berpendapat seperti ini, nah, mereka merinci, ya, kalau sengaja meninggalkan sujud sahwi yang mestinya dilakukan sebelum salam, ya, berarti dia melakukan kekurangan dalam sholat, maka batal sholatnya kalau ditinggalkan sujud sahwi secara sengaja. Tapi kalau sujud sahwinya adalah yang mestinya dilakukan setelah salam, Misalkan dia melakukan kelebihan dalam sholat dan dia wajib sujud sahwi setelah salam, tetapi sengaja meninggalkan sujud sahwi, berarti sholatnya tetap sah karena dia sudah salam dan sudah sempurna sholatnya. Hanya saja dia berdosa karena meninggalkan wajib sholat, yaitu sujud sahwi. Baik. Dan permasalahan di mana letak sujud sahwi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Nah, ada yang berpendapat tadi merinci kalau ada kekurangan dalam sholat maka sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ada kelebihan dalam sholat berarti sujud sahwinya setelah salam. Nah, dan dalam buku fikih muyassar dipilih pendapat yang mukhayyar. Naam, seorang hamba silahkan memilih. Naam, baik sebelum salam atau setelah salam, sama saja. Dia mengalami kekurangan dalam sholatnya atau mengalami keraguan dalam sholatnya atau mengalami kelebihan dalam sholatnya. Dia mukhayyar, boleh memilih baik sebelum salam atau setelah salam. Karena dalil-dalil datang naam sebelum salam, setelah salam. Sebelum salam dan setelah salam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, mafhum ya? Kemudian seorang makmum, ya sekarang masalah yang lain. Seorang makmum yang lupa dalam sholatnya, apakah dia sujud sahwi ataukah tidak? Baik. Masalah yang seperti ini dirinci. Kalau makmum tadi adalah makmum yang mengikuti imam dari awal, dari rokaat pertama, yaitu bukan makmum masbuk ya, nah, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Nah, setelah imam salam gak perlu sujud sahwi. Misalkan dia makmum, lupa gak baca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, lupa. Apakah dia harus sujud sahwi? Nah, tidak. Dia tidak sujud sahwi. Kenapa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau imam tidak sujud sahwi, ya makmum tidak sujud sahwi. Nah, walaupun dia lupa salah satu wajib dari wajib-wajib sholat. Nah, sekarang ini kalau makmum yang mengikuti sholat dari awal bersama imam. Kalau makmumnya adalah makmum masbuk, ya, maka hukumnya beda lagi. Kalau makmumnya makmum masbuk, maka setelah imam salam dia menyelesaikan rakaat yang tertinggal, ya. Nah, berarti dia sudah berpisah dengan imam, ya. Menyelesaikan rakaat yang tertinggal, kemudian sebelum salam atau setelah salam dia melakukan sujud sahwi. Nah, bagi imam yang masbuk dan lupa salah satu wajib-wajib sholat, nah, dia sujud sahwi kalau makmum masbuk. Baik. Sekarang kalau yang dilupa oleh imam adalah rukun sholat. Kalau tadi kan wajib sholat. Sekarang yang dilupa oleh imam, oleh makmum, afwan, adalah rukun-rukun sholat. Lupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kan wajib sholat. Apa rukun-rukun sholat? Ya. Lupa. Nah, maka dia wajib mendatangkan rukun yang tertinggal tersebut. Nah, wajib mendatangkan rukun yang tertinggal tersebut. Ya. Jika dia sholat bersama imam dari awal, ya, maka ketika imam salam, ya, dia menyelesaikan rokaat yang tadi tidak ada bacaan Al-Fatihahnya. Nah, dia selesaikan naam rakaat yang tidak disertai dengan bacaan Al-Fatihah. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jika dia lupa tidak membaca Al-Fatihah, maka wajib mengulangi rakaat yang tidak disertai bacaan Al-Fatihah tersebut. Ya, tidak mengulang dari awal tidak, tetapi cukup mengulangi rakaat yang tidak disertai bacaan Al-Fatihah tersebut. Nah, dia bangkit menyelesaikan rakaat yang tadi, ya. Nah, tidak ada bacaan Al-Fatihahnya, kemudian dia menyelesaikan dengan membaca Al-Fatihah sampai selesai, barulah setelah itu dia sujud sahwi, baik sebelum salam atau setelah salam. Nah, taib ini bagi makmum yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Nah, kemudian di antara hukum sujud sahwi yang harus diperhatikan adalah ketika seseorang lupa dari tasyahud awal. Ketika seseorang lupa dari at-tasyahud awal. Nah, orang yang lupa tidak melakukan tasyahud awal, ya, dia langsung berdiri, ya. Maka jika telah sempurna berdirinya, ya, telah sempurna berdirinya, maka dia tidak perlu untuk kembali duduk untuk membaca tasyahud awal. Nah, karena telah sempurna berdirinya. Adapun jika belum sempurna berdirinya, masih bongkok, ya, belum sempurna berdirinya, maka apa? Hendaklah dia kembali, ya, naam, langsung duduk, ya, untuk melakukan tasyahud awal. Nah, karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah tidak tasyahud awal, berdiri, ya, langsung rakaat ketiga tidak tasyahud awal, kemudian sebelum salam beliau sujud sahwi. Sebelum salam beliau sujud sahwi. Nah, demikian pula sahabat Uqbah bin Amir, ya, dan yang lainnya. Nah, dari para sahabat ada yang ketika mereka menjadi imam kemudian tidak tasyahud awal, ya, kemudian makmum di belakang mengucapkan subhanallah mengingatkan imam, tetapi sahabat ini yang menjadi imam tidak kembali duduk, tidak, tetapi tetap berdiri melanjutkan rakaat yang ketiga. Selesai sholat ditanya dan beliau menjawab innaha sunnah, inilah yang sunnah, ya, bahwasanya ketika sudah sempurna berdirinya tidak perlu kembali duduk. Namun jika belum sempurna berdirinya, belum tegak, ya, maka hendaklah dia kembali duduk untuk melakukan tasyahud awal, karena inilah yang asal. Nah, karena hukum asalnya adalah melakukan tasyahud awal. Baik. Kemudian apabila tadi makmum yang, apabila imam yang meninggalkan tasyahud awal, ya, maka wajib bagi makmum untuk mengingatkan. ya, subhanallah misalkan. Nah, wajib bagi makmum untuk mengingatkan imamnya. Dan jika imamnya telah berdiri sempurna, ya, maka imam melanjutkan rokaat selanjutnya, rokaat yang ketiga, dan makmum mengikutinya. Nah, tidak memaksakan diri untuk tasyahud awal ya makmum, karena makmum diperintahkan untuk mengikuti imam. Nah, dan ketika sebelum salam wajib bagi mereka untuk sujud sahwi. Nah, baik, sekarang masalah yang lain. Apakah sujud sahwi ini juga berlaku dalam sholat sholat sunnah? Nah, baik. Al jawab, naam. Sujud sahwi juga berlaku dalam sholat sholat sunnah. Nah, sama hukumnya dengan sholat wajib. Nah. Hukmun nafilah hukmul faridah. Nah, hukum sholat sunnah sama dengan hukum sholat wajib fi sujudis sahwi dalam masalah sujud sahwi. Artinya disyariatkan juga sujud sahwi dalam sholat sunnah. Misalkan ketika sholat sunnah enggak baca subhana rabbiyal a'la. Nah, maka apa? Sujud sahwi. Ya. Yeah. Sebelum salam atau setelah salam atau ragu ini rakaat keberapa ya, nah, maka dia membangun di atas yang yakin, kemudian di akhir sholat sujud sahwi walaupun sholat sunnah. Nah, karena keumuman sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, apabila salah seorang di antara kalian lupa maka sujudlah dua kali, yaitu sujud sahwi. Dan ini umum, beliau tidak mengkhususkan sholat wajib, tidak, tapi umum. Apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya, hendaklah dia sujud sahwi. Ya, perintah ini umum, baik dalam sholat wajib atau dalam sholat sunnah. Kemudian, masih dalam sholat sunnah. Seorang yang dia sedang melakukan sholat sunnah. Nah, dua rakaat. Niatnya sholat sunnah dua rakaat. Pada rakaat kedua mestinya dia apa? Tasyahud. Tasyahud kemudian salam, karena niatnya dua rakaat. Namun pada rakaat kedua dia berdiri lagi. Nah, berarti menghadapi rakaat ketiga, padahal tadi niatnya di awal sholat itu adalah dua rakaat salam. Namun di rakaat kedua dia lupa berdiri. Nah, baik. Maka orang yang mengalami kasus seperti ini, nah, yang lupa ya, dalam sholatnya, itu dalam sholat sunnah, nah, lupa tasyahud ya, yang mestinya dia tasyahud kemudian salam, tetapi dia lupa berdiri ya, maka yang seperti ini mukhayyar, nah, dibolehkan untuk memilih. Pilihan pertama, dia kembali naam duduk. Dia kembali duduk, ya, naam, kemudian selesai tasyahud, ya, dia sujud sahwi. Baik sebelum salam atau setelah salam. Nah, ini pilihan pertama. Nah, Pilihan yang kedua, dia menyempurnakan 4 rakaat. Ya. Karena sudah kadung berdiri, ya, maka dia sempurnakan 4 rakaat. Nah, berarti itu rakaat kedua, ketiga, ya, sampai selesai rakaat yang keempat, kemudian tasyahud, salam, dan tidak perlu sujud sahwi. Kalau menyempurnakan sampai 4 rakaat. Nah, kalau menyempurnakan sampai 4 rakaat, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau tadi dia sudah berdiri langsung duduk lagi, tasyahud kemudian salam, maka dia wajib sujud sahwi. Baik. Sebagian para ulama membedakan antara sholat sunnah di malam hari dengan sholat sunnah di siang hari. Kalau sholat sunnahnya di malam hari, maka seperti tadi. Kalau sholat sunnahnya di siang hari, afwan. Kalau sholat sunnahnya di siang hari, maka seperti tadi. Dia memilih kembali duduk, kemudian sujud sahwi. Nah. Atau dia menyelesaikan sampai 4 rakaat. Menyempurnakan sampai 4 rakaat, setelah itu tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini jika sholat sunnah di siang hari. Nah, dan jika sholat sunnahnya adalah di malam hari, ya, maka tidak ada naam pilihan, ya, melainkan dia langsung duduk. Nah, ketika telah berdiri dan ingat, ya, bahwasanya mestinya dia tasyahud, ya, maka dia langsung kembali duduk, kemudian tasyahud, kemudian salam, dan kemudian sujud sahwi. Nah, kenapa dibedakan sholat sunnah di siang hari dengan di malam hari? Nah, karena sebagian para ulama ada yang mengatakan sholat sunnah di malam hari tidak boleh dilakukan 4 rakaat. Nah, doib. Sebagian berpendapat seperti ini. Nah, khilaf, ya. Nah, tentang sholat sunnah di malam hari, apakah boleh 2 rakaat, apakah boleh 4 rakaat, ya, ataukah harus 2 rakaat. Nah, mereka yang berpendapat tidak boleh 4 rakaat berarti tadi. Nah, ketika ingat, maka dia langsung duduk untuk tasyahud, kemudian salam dan sujud sahwi. Adapun yang berpendapat bolehnya 4 rakaat sholat malam, ya. Demikian pula sholat siang, ya. Nah, 4 rakaat langsung, maka tidak ada iskal, nggak ada masalah. Artinya boleh dia memilih untuk kembali tasyahud, kemudian sujud sahwi, dan boleh dia memilih untuk menyempurnakan 4 rakaat, kemudian tidak perlu sujud sahwi. Mafhum, ya? Nah. Agak muter-muter, ya? Muter-muter enggak? Nah, bisa dipahami? Hah? Nah, ada yang belum paham? Enggak ada yang angkat tangan berarti paham semua. Nah. Baik. Kemudian juga ada masalah, ya. Mungkin ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, jika seseorang kurang dalam sholatnya, ya, kurang dalam sholatnya, kemudian ingat, nah, misalkan sholat duhur, nah, dia kerjakan 3 rakaat. Ya. Setelah salam baru ingat, ya, bahwasanya dia masih kurang rakaatnya. Nah, apakah dia mengulang dari awal ataukah hanya menambah rakaat yang kurang. Nah, para ulama merinci, kalau ingatnya itu tidak lama, ya, jarak antara salam dengan ingat itu tidak lama, ya, nah, maka apa? Dia cukup menambah rokaat yang kurang. Cukup menambah rokaat yang kurang. Misalkan kurang satu, maka dia kerjakan satu rokaat lagi. Atau dia kurang dua rokaat seperti Rasulullah SAW, ya. Seperti Rasulullah SAW, beliau kurang dua rokaat, sholat duhur dua rokaat. Beliau salam, kemudian naam, Rasulullah SAW diingatkan, ya, sholatnya kurang, maka Rasulullah SAW langsung menyelesaikan yang dua rokaat lagi. Kemudian setelah salam beliau sujud sahwi. Nah, namun jika ingatnya itu sudah lama, ya, ingatnya besoknya misalkan, ya, nah, maka apa? Harus mengulang dari awal sholatnya. Atau sholat duhur ingat-ingat asar. Nah, berarti jarak ingatnya lama. Maka apa? Harus mengulang dari awal. Bahkan sebagian para ulama tadi menghukumi lama tidaknya itu dengan masih di masjid atau sudah keluar masjid. Kalau sudah keluar masjid berarti dihukumi sudah lama. Berarti harus mengulang dari awal. Kalau masih di masjid, nah, tidak perlu mengulang dari awal. Cukup mengerjakan rokaat yang tertinggal tadi. Nah. Baik. Kemudian, bagaimana jika sudah diselingi dengan bicara, ya, nah, sudah ngobrol, nah, bahkan mungkin sudah minum teh, gitu, ya. Nah, baru ingat, ya, baru ingat. Tapi belum batal ya, kalau sudah batal ya lain lagi ceritanya. Nah, baru ingat atau baru diingatkan. Nah, ya, sudah ngobrol, sudah rame, ya, baru diingatkan. Nah, maka apa? Yang seperti ini naam tidak berpengaruh dengan sholatnya. Jika dia salamnya tadi telah menduga sudah selesai sholatnya atau telah sempurna sholatnya. Nah, kemudian dia salam, tapi ternyata belum sempurna sholatnya. Nah, kemudian dia berbicara, ya, nah, ngobrol dengan temannya, baru diingatkan. Kamu tadi baru dua rakaat misalkan. Ya. Maka walaupun sudah diselengi perbincangan seperti ini, la yu'athir fi sholat, tidak mempengaruhi sholat. Dia ketika diingatkan, langsung mengerjakan rakaat yang tertinggal. Seperti halnya Rasulullah SAW dalam hadis Dzul Yadain. Ketika Rasulullah SAW sholat yang mestinya 4 rakaat, beliau kerjakan 2 rakaat. Kemudian Dzul Yadain berkata, setelah salam, enggak ada yang berani ngomong. Ya, kecuali Dzul Yadain. Dzul Yadain memberanikan diri ngomong, ya Rasulullah, apakah sholat dikosor? Ya, ataukah tidak? Nah, apakah engkau lupa? Nah, kata Rasulullah SAW, sholat tidak dikosor dan saya tidak lupa. Kata Dzul Yadain, bal nasita, bahkan engkau lupa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW meyakinkan ke sahabat yang lain, apakah benar yang diucapkan Dzul Yadain? Asadaqa Dzul Yadain, ya, apakah benar Dzul Yadain ini ucapannya? Para sahabat mengiyakan. Kemudian setelah para sahabat mengiyakan, Rasulullah SAW berdiri mengerjakan 2 rakaat yang tertinggal. Nah, padahal tadi sudah ngobrol ya, sudah ada perbincangan dengan para sahabat, apakah benar ini orang ini ngomongnya ya. Nah, perbincangan seperti ini la yu'athir, tidak mempengaruhi sholat jika ketika salam tadi dia sudah menduga sudah sempurna sholatnya. Nah, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduga telah sempurna sholatnya, tetapi ternyata belum. Beliau lupa. Ya. Alaihi salatu wassalam. Maka tidak mengapa walaupun sudah ngobrol, sudah diingatkan, naam, kamu kurang sholatnya, kemudian apa iya, ya apa, naam, bertanya lagi ke yang lain, misalkan, oh ternyata banyak yang naam mengiyakan, ya, maka dia apa, menyempurnakan sholatnya, tidak perlu mengulang dari awal, dan ucapan perbincangan tadi la yu'athir, tidak berpengaruh. Baik. Masalah yang berikutnya, apa yang harus dilakukan orang yang dia na'am lebih dalam rokaat sholatnya? Misalkan sholat duhur harusnya dia tasyahud, tetapi apa? Dia berdiri, nah sehingga dia menghadapi rokaat yang kelima. Nah, taib, jika dia ingat, ya, jika dia ingat, misalkan pas berdiri ingat, oh ya harus saya ini yang kelima ini harusnya tasyahud akhir, ya, maka dia langsung kembali duduk untuk tasyahud akhir, kemudian nanti setelah selesai salam dia sujud sahwi. Nah, taib. Wajib baginya untuk kembali ketika ingat. Nah, walaupun ingatnya ketika ruku, ketika ruku, misalkan Allahu Akbar ruku, ini rekat kelima ini, lagi ruku ingat, kayaknya ini rekat kelima. Ya, maka apa? Langsung duduk. Nah, ya, jangan menyelesaikan rakaat kelima, jangan. Langsung duduk. Ya, langsung dipotong rakaat kelimanya. Langsung duduk, tasyahud, kemudian sholawat atas Nabi, kemudian salam, dan setelah itu sujud sahwi. Nah, terus bagaimana kalau kondisinya sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah, imamnya menghadapi rakaat kelima. Wajib bagi makmum untuk mengingatkan, ya, subhanallah. Nah, subhanallah, diingatkan imamnya. Nah, jika imamnya tetap berdiri, ya, mungkin keyakinan kuatnya adalah ini rakaat yang keempat, ya. Jika imamnya tetap berdiri, maka makmum yang yakin dia adalah rakaat keempat, ya. Nah, dan imamnya rakaat kelima, ya, maka makmum duduk, tidak ikut berdiri. Nah, duduk, na'am, sampai menunggu imam duduk lagi, ya, kemudian tasyahud, kemudian imam salam, baru makmum salam. Nah, dan jika imam sujud sahwi, maka makmum mengikuti sujud sahwi bersama imam. Nah, baik. Ini penting ya, kadang terjadi. Nah, maka makmum yang dia yakin dia adalah rakaat keempat, ya, maka dia duduk, tidak mengikuti imam yang mengerjakan rakaat kelima. Nah, terus bagaimana kalau ingatnya itu setelah selesai sholat? Ya. Nah, selesai sholat baru ingat tadi kayaknya 5 rakaat, ya. Atau ada yang ingatkan tadi engkau 5 rakaat sholatnya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ingatnya adalah setelah selesai sholat, cukup sujud sahwi saja. Nah, ketika diingatkan, nah, dan tahu atau ingat tadi 5 rakaat sholatnya, maka langsung sujud sahwi. Nah, taib, tanpa takbiratul ihram, ya, enggak ada takbiratul ihram. Nah, tapi langsung sujud sahwi, Allahu Akbar, sujud. Kemudian Allahu Akbar bangkit, Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar bangkit, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Nah. Ada juga yang berpendapat dia sujud sahwi. Nah, kemudian dia, nah, melakukan tasyahud. Nah, ya, dia melakukan tasyahud, kemudian setelah itu dia salam. Nah, ada juga para ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, seperti An-Nakhai, Malik, Al-Laits dan yang lainnya. Baik, namun yang sahih tidak perlu tasyahud. ya, hanya cukup sujud dua kali, ya, naam, sebagaimana sujud sahwi yang masyru'. Kemudian masalah yang lain, jika seseorang dia ragu dalam sholatnya, ragu, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat. Nah, kemudian ya, tidak lama setelah itu hilang ragunya, yakin, ya, bukan ragu lagi, sekarang yakin. Oh, saya yakin ini rakaat keempat ini. Ya. Nah, awalnya ragu, ragu. Nah, kemudian naam, setelah itu ya, beberapa menit setelah itu dia yakin, ini yakin rakaat keempat. Nah, maka jika awalnya seseorang itu ragu dalam sholatnya, kemudian hilang keraguannya, ya, menjadi yakin, ya, sebelum dia salam, ya, maka naam, ya, jika dia tidak ada kekurangan dan tidak ada kelebihan dalam sholatnya, ya, maka dalam kondisi seperti ini, nah, yustahab sujud sahwinya, sunnah sujud sahwinya, dan bukan wajib. Nah, nah, jika awalnya ragu kemudian hilang keraguan menjadi yakin, dan dia tidak menambah sholatnya dan tidak mengurangi sholatnya, maka dalam kasus seperti ini hukum sujud sahwinya adalah sunnah, bukan wajib. Sebagaimana yang sudah kita bahas dulu atau pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya sujud sahwi kadang dia hukumnya wajib, kadang dia hukumnya sunnah. Nah, kapan hukumnya wajib sudah kita sebutkan dalam beberapa kondisi. Kapan hukumnya sunnah juga sudah kita sebutkan dalam beberapa kondisi pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, taib, masih ada beberapa masalah yang tersisa, ya, namun asan naam azan isya terlebih dahulu, ya, sehingga kita selesai dari pembahasan sujud sahwi pada malam hari ini. Wadhal al-muadzin li'adzin, kemudian kita lanjut. Taib, kita lanjutkan masalah berikutnya. Apakah disyariatkan sujud sahwi, ya, naam, ketika meninggalkan sunnah-sunnah sholat? Nah, ketika meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Nah, apa saja contohnya sunnah-sunnah sholat? Hah? Apa? Misalkan doa istiftah. Nah, dia tidak baca doa istiftah. Nah, apakah dia sujud sahwi? Nah, taib, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya, ya, mereka berpendapat tidak disyariatkannya sujud sahwi ketika meninggalkan salah satu sunnah-sunnah di dalam sholat. Seperti tadi, enggak baca doa istiftah misalkan. Nah, atau sunnah-sunnah yang lain. Wahadah wasawab, dan ini pendapat yang benar, pendapat yang kuat, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Nah, tidak ada dalil. Nah, karena tidak ada dalil maka tidak disyariatkan. Sehingga sujud sahwi hanya untuk naam ketika meninggalkan wajib-wajib sholat atau rukun-rukun sholat atau apa? Hah? Ragu dalam sholatnya. Nah, kemudian masalah berikutnya, apakah disyariatkan sujud sahwi dalam sholat jenazah. Nah, ya. Disyaratkan enggak? Nah, taib. Dikatakan oleh para ulama alaihim rahmatullah, tidak disyariatkan sujud sahwi dalam sholat jenazah. Nah, karena dalam sholat jenazah itu sendiri tidak ada sujud. Nah, taib. Kemudian yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir ya. Apabila kesalahan dalam sholat atau gerakan atau bacaan yang lupa di dalam sholat ya, itu bermacam-macam. Nah, jadi yang dilupa banyak itu maksudnya. Nah, misalkan dia lupa enggak tasyahud awal, ya. Tambah lagi lupa enggak membaca doa subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Nah, juga lupa lagi enggak baca subhana rabbiyal azim ketika ruku. Nah, ya, banyak lupanya berarti. Taib, apakah sujud sahwinya mengikuti jumlah yang lupa tadi, ya? Nah, ataukah cukup dua kali sujud sahwi, ya? Nah, dua kali sujud, ya, itu mewakili semua na'am bacaan sholat yang dia lupa tadi. Baik. Para ulama alaihim rahmatullah menjelaskan bahwasannya jika banyak jenis na'am wajib-wajib sholat yang dilupa di dalam sholat, ya, maka cukup baginya na'am dua kali sujud untuk semuanya. Jadi sujud sahwinya cukup dua kali sujud sahwi. Walaupun jenis na'am wajib-wajib sholatnya bermacam-macam atau banyak. Nah, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, na'am la na'lamu ahadan khalafa fihi. Kami tidak mengetahui adanya ulama yang menyelisihi dalam hal ini. Artinya beliau tidak mengetahui adanya perselisihan. Nah, kalau banyak jenis wajib-wajib sholat yang ditinggalkan, ya, cukup na'am dua kali sujud saja, ya. Artinya cukup satu sujud sahwi, yaitu dua kali sujud tadi. Nah, yang dilakukan sebelum salam atau ba'das salam. Nah, mafhum ya? Nah, dan ini pendapatnya jumhur, ya, para ulama alaihim rahmatullah. Karena keumuman sabda Rasulullah SAW, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka sujudlah dua kali sujud. Ya. Nah, beliau di sini tidak mengatakan na'am kalau lupa sekian wajib-wajib sholat, ya, tidak. Nah, tetapi na'am umum, ya, baik lupanya satu, ya, satu wajib sholat atau beberapa wajib sholat, ya, fal yasjud sajadataini, hendaklah dia sujud dua kali sujud, yaitu sujud sahwi, baik sebelum salam atau setelah salam. Nah, Baik. Masih ada yang tersisa tentang sujud sahwi? Bacaannya. Baik. Sifat sujud sahwi sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Dua kali sujud dengan takbir Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian bangkit Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, ya. Sujud, kemudian bangkit lagi dari sujud, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Nah, bacaannya sama dengan bacaan sholat. Nah, seperti sujudnya ini juga sama dengan sujud di dalam sholat. Bagaimana sujud dalam sholat? Ya tadi, dua kali sujud. Nah, ada duduk di antara dua sujudnya. Nah, dan bacaannya sama. Apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la. Nah, tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus untuk sujud sahwi. Adapun riwayat yang menunjukkan adanya doa khusus ketika sujud sahwi, riwayatnya dhaifah, riwayatnya lemah. Nah, riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, sehingga doa sujudnya ya doa sujud ketika sholat. Subhana rabbiyal a'la. Nah. Taib. Assalamualaikum ya. Ada yang lain? Wajib. Nah, wajib bagi makmum, imam dan munfarid untuk membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah. Ini yang rajih, yang kuat. Nah. Allah yang lain. Berdiri di rakaat keempat. Hah? Makmum. Ikut imam gitu. Hah? Imamnya tasyahud. Nah, makmumnya lupa berdiri. Nah. Taib. Jika imam tidak sujud sahwi ya dia makmum tidak sujud sahwi. Jika imam tidak sujud sahwi maka makmum walaupun tadi lupa dia berdiri ya, tidak sujud sahwi. Makmum yang dia disyariatkan sujud sahwi ketika lupa bagi makmum yang masbuk. Nah, baik. Kalau dia masbuk ya, nah maka dia sujud sahwi. Karena kalau sudah masbuk, ketika dia menyelesaikan rakaat yang tertinggal, dia sudah terpisah dengan imam. Baik. Yang lain? Sholat duhur? Hah? Kelupaan. Sampai sholat asar. Nah, maka ketika ingat, ya, langsung sholat duhur. Nah, walaupun di waktu asar. Nah. Hah? Oh, enggak. Nah, enggak ada sujud sahwinya. Nah, taib. Idza nasiya ahadukum au nama min sholatin falisolliha idza dzakarha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian lupa dari sholatnya, ya, atau dia tertidur dari sholatnya, nah, bangun-bangun misalkan jam 7 pagi, ya, lupa, ketiduran. Maka apa? Ketika bangun langsung wudu sholat subuh, walaupun matahari udah tinggi. Nah, tapi jangan kebiasaan ya. Nah, ini mungkin kebiasaan beda lagi masalahnya. Nah, masa sholat subuh jam 7 terus. Baik. Atau yang lupa tadi, dia lupa. Nah, belum sholat duhur, ingat-ingat di waktu asar. Maka apa? Ketika ingat, dia langsung berwudu, kemudian sholat duhur langsung. Walaupun sudah masuk waktu asar. Bahkan, walaupun besoknya baru ingat. Besoknya jam 9 pagi, ingat. Kemarin saya belum sholat duhur, lupa. Maka apa? Langsung sholat ketika ingat. Nah, sholat duhur. Baik. Nah, terus bagaimana kalau sekarang ingat-ingat sholat duhur pas imam sudah takbir sholat asar. Nah, jadi masuk masjid, imam sudah takbir sholat asar. Nah, dia baru ingat, saya tadi belum sholat duhur ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dia lakukan adalah sholat bersama imam dengan niat duhur. Nah, sholat bersama imam, bertakbir bersama imam, ikut imam dengan niat sholat duhur. Setelah selesai sholat bersama imam tadi, ya, salam, dia berdiri lagi, nah, untuk melaksanakan sholat asar. Nah, baik. Mahfum? Gak ada sujud sahwinya ya. Nah. Nah. Nah. Nah. Baik. Tidak cukup untuk baca Al-Fatihah. Ini sholat apa ini? Hah? Ya, walaupun cepat, insya Allah kalau untuk membaca Al-Fatihah masih bisa. Ya. Antum baca dengan hadir, jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya keburu ruku imamnya. Nah, baca dengan hadir cepat. Ya. Nah, baca dengan cepat. Nah. Cepat tapi tidak mukhil. Ya. Kalau memang sangat cepat sekali, ya, cari masjid yang lain yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Ya. Nah, walhamdulillah masjid kaum muslimin banyak. Nah. Baik. Hah? Pertengahan rakaat. Nah, mengikuti imam. Ikuti imam, nanti antum apa? Menambah rakaat tadi. Bukan menambah apa? Nah, melaksanakan rakaat yang tadi tidak disertai dengan Al-Fatihah. Nah. Karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Fatihah adalah rukun. Ya. Nah. Nah. Baik. Di sini ada khilaf para ulama. Ya. Ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat mereka yang mendapatkan ruku. Jadi dia masuk, imam sedang ruku. Ya. Maka dia langsung takbir, takbiratul ihram, kemudian ikut ruku bersama imam. Nah, maka yang seperti ini dia mendapat satu rakaat. Mendapat satu rakaat, ya, berdasarkan riwayat tadi. Nah, ya. Kalau enggak salah riwayatnya Abu Bakroh ya. Nah. Kemudian jika dia masuk bersama imam, jika dia masuk masjid imam masih berdiri, ya. Waladzalin, amin misalkan, ya. Kemudian baca suratan, di akhir bacaan surat imam ruku, ya. Dia baru takbir. Nah, dia mendapati imam berdiri, ya. Maka yang seperti ini apa? Nah, berarti tidak membaca Al-Fatihah karena dia mendapati imam dalam keadaan berdiri. Nah, paham ya? Nah, adapun hadis yang tadi, sebagian para ulama, hadis Abu Bakrah tadi yang mendapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia ikut ruku, ya, maka ini mengecualikan hadis yang tadi, la solatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah, tapi khusus yang mendapati imam ruku, kemudian dia ikut ruku bersama imam secara sempurna. Adapun jika dia mendapati imam berdiri, kemudian dia enggak sempat baca Al-Fatihah, ya. Maka dia apa? Orang yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak masuk dalam hadis tadi. Nah, karena hadis Abu Bakrah adalah mendapati imam dalam keadaan ruku. Nah, sebagian seperti ini. Namun, sebagian yang lain umum. Nah, sebagian yang lain umum bahwasannya hadis la salatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab wal fasil fil mas'alah. Ini adalah fasil, pemutus dalam masalah-masalah ini. Artinya sama saja dia mendapatkan imam ruku atau tidak, ya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah selesai sholat dan tahu ada sahabat yang melakukan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nah, apa? Hah? Apa? Ada yang masih ingat? Nah. Intinya wala ta'ud, janganlah engkau mengulangi. Nah, jadi ada larangan dari Rasulullah SAW, jangan mengulangi yang seperti ini. Nah. Yaitu ketika dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia takbir sebelum masuk ke shaf. Takbir sebelum masuk ke dalam shaf. Nah, karena hanya ingin mendapatkan tadi ruku bersama imam. Kemudian masuk ke dalam shaf, berjalan setelah takbiratul ihram. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau melarang dia untuk mengulangi perbuatannya. Wallahu a'lam, yang lebih selamat naam adalah hendaknya setiap rakaat seseorang membaca Al-Fatihah. Nah, karena keumuman tadi la salatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah. Hadir. Duduk di antara dua sujud. Sujud sahwi. Nah, sama dengan bacaan duduk di antara dua sujud ketika sholat. Apa doanya? Rabbighfirli. Minimalnya sekali. Rabbighfirli. Nah, sama. Jelas sujud sahwi bentuknya persis sama dengan sujud sholat. Takbirnya, gerakannya, doanya sama. Cukup ya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilahi la anta. Wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.